Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ma'asara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah. Kita sampai pada faslu ma bainal abdi wa rabbih. Fasal tentang bagaimana membangun muamalah antara hamba dengan Rabbnya, dan juga antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Maka dijelaskan oleh beliau, fahada hukmul abdi fima bainahu wa bainan nas wahuwa antakuna mukhalatatuhu lahum ta'awunan alal birri wa taqwa ilman wa amala. Wa amma khalu fima bainahu wa bainallahi ta'ala fahuwa itharu ta'atihi wa tajannubu maksiatihi wa huwa qauluhu ta'ala wattaqullah. Maka ini hukum hamba, hukum yang berlaku bagi seorang hamba antara dirinya dengan manusia, yaitu hendaknya pergaulannya dengan mereka manusia itu harus dalam rangka saling tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, secara ilmu maupun secara amalan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Adapun keadaan dia antara dirinya dengan Allah, maka dia dengan cara lebih, seorang hamba dengan cara lebih mementingkan ketaatan kepada Allah dengan cara giat melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah, lebih mengutamakan amal ketaatan kepada Allah daripada yang lainnya, dan lebih mengutamakan untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari firman Allah taala, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Farsadatil ayatu ila dzikri wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haqqi. Maka ayat ini memberikan bimbingan kepada kita tentang penyebutan kewajiban seorang hamba antara dirinya dengan makhluk yang lainnya, dan kewajibannya antara dirinya dengan al-haq, zat yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang kewajiban dia dengan sesama makhluk, maka pergaulan dia harus dibangun di atas ta'awun, sikap saling tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Adapun yang terkait hubungan dia dengan Rabbnya, Allah Al-Haq, maka dia harus mewujudkan takwa Allah pada dirinya dengan cara dia harus lebih mengutamakan amalan-amalan ketaatan pada Allah, mengerjakannya sesuai dengan kemampuan maksimalnya, dan dengan cara menjauhi beragam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Qala rahimahullah wa la yatimu lahu ada'ul wajibil awwali ila bi azli nafsihi minal wasati wal qiyam bidzalika li mahdin nasihati wal ihsan. Wa riayatil amr. Walayatimu lahu ada'ul wajibisani illa bi'azlil khalqi minal bain wal qiyam lahu billah ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyah. Maka tidak akan menjadi sempurna baginya penunaian kewajiban yang pertama, yaitu dalam hal menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan manusia, dengan makhluk, maka tidak akan menjadi sempurna baginya penunaian kewajiban yang pertama yang terkait antara hubungan dia dengan makhluk illa bi azli nafsihi, kecuali dia harus mengisolir dirinya minal wasati, sebagai sikap pertengahan. Jangan mendahulukan kepentingan dirinya. Wal qiyamu bidzalika, dia harus bisa menegakkan yang demikian itu semata-mata sebagai bentuk menjalankan nasihat dan berbuat baik, dan dalam rangka untuk menjaga keadaan atau urusan dia dengan sesamanya. Maka yang harus diisolir itu diri kita. Yang terkait dengan hal-hal yang menjadi ambisi jiwa kita, itu yang harus ditekan, yang harus dipisahkan. Namun dengan apa, cara yang adil, pertengahan. Kemudian dia jalankan yang demikian itu murni dalam rangka untuk menegakkan nasihat, dalam rangka untuk berbuat baik kepada sesama, dalam rangka untuk menjaga urusan. Walayatimullahu ada'ul wajibisani, dan enggak akan menjadi sempurna baginya upaya untuk menunaikan kewajiban yang kedua yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan Rabbnya illa bi azlil khalqi minal bain, kecuali dengan cara mengisolir makhluk dalam hubungan yang dia bangun bersama Al-Haq, Allah Jalla wa'ala. Kepentingan-kepentingan makhluk ini harus apa, diisolir. Dia harus fokus menjaga hubungannya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjalankan yang demikian itu untuk Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, dan dengan penuh penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kepentingan makhluk dalam hal ini ketika harus kontradiksi dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah, maka harus disingkirkan. Bahkan kepentingan dirinya sendiri sekalipun, ayah bundanya sekalipun, atau siapapun. Maka di antara perkara-perkara yang dengannya akan tertunaikan kewajiban yang harus dijalankan terkait antara seorang hamba dengan makhluk yang lainnya dalam hal muamalah, maka diterangkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih, hendaknya seorang itu memberikan kepada manusia sesuatu yang dia itu suka kalau hal itu diberikan kepada dirinya. Maka pergauli manusia dengan pergaulan semisal yang kamu juga suka, senang kalau mereka mempergaulimu dengan hal yang semisal. Kalau kamu senang manusia bersikap ramah kepadamu, maka kamu harus bersikap ramah kepada mereka. Kalau kamu senang manusia selainmu tidak menggunjing kehormatan dirimu, tidak menggibaimu, maka kamu jangan menggibai mereka. Ini kaidah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar muamalah kita dengan sama kita itu benar-benar dibangun di atas sikap ta'awun alal birri wa taqwa. Tadi harus memiliki sikap adil dalam hal ini. Kalau kamu enggak senang disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau kamu senang diperlakukan dengan baik, perlakukan mereka dengan baik pula. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kemudian yang berikutnya, cintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu. Benci pula untuk mereka apa yang hal itu kamu benci untuk dirimu. Kalau kamu benci digibai, maka kamu harus membenci perbuatan menggibai manusia, menggunjing kehormatan mereka. Juga dalam menjalin hubungan dengan sesama, dituntunkan oleh para ulama hendaknya jangan sampai ambisi kita itu sekedar menyibukkan diri membenahi amal-amal zahir kita semata. Bahkan yang terpenting, kita itu harus punya perhatian dengan upaya untuk membenahi batin kita. Membenahi hal-hal yang ada dalam batin kita yang itu merupakan pemicu tegaknya amal-amal saleh, amal-amal zahir. Dengan cara yang demikian, maka amal saleh yang zahir itu dibangun di atas niatan batin yang saleh, yang baik. maka akan mewujudkan hasil yang sangat baik tentunya dalam kita membangun hubungan atau muamalah dengan sesama kita. Juga diterangkan di antara perkara yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu jangan kamu mengambil seorang sahabat dekat atau teman dekat dengan syarat dia enggak boleh salah. Sehingga kalau sahabatmu itu salah mungkin satu kali, kemudian kamu putuskan antara dirimu dengan dia, seakan-akan syaratmu dalam membangun persahabatan itu gak boleh temanmu itu salah. Kalau syaratmu demikian, ini adalah syarat yang sangat berat. Kamu gak akan mendapati seorang teman pun di dunia. Bahkan kamu sendiri gak pantas untuk dijadikan teman dengan syarat ini. Karena kamu juga bukan seorang yang maksum dari kesalahan. Sebagaimana selainmu juga bukan orang yang maksum. Ini juga perkara yang sangat penting dalam seorang itu membangun muamalah dengan sesamanya. Juga kamu jangan tertipu dengan bagusnya akhlakmu dalam pandangan dirimu ketika kamu dalam kondisi lapang. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, dalam kondisi rezeki itu melimpah, sampai kamu memiliki pengalaman, kamu coba dirimu bagaimana akhlakmu yang sesungguhnya ketika kamu dihadapkan dengan saat-saat yang genting, susah, dalam penderitaan. Saat-saat yang justru pada saat itu kamu butuh kepada akhlak yang utama. Kalau akhlak baikmu di waktu lapang itu tidak terwujud ketika kamu berada di waktu sempit, waktu susah, kondisi terjepit, maka ketahuilah bahwasanya dirimu tidak memiliki keutamaan yang hakiki yang kamu tampilkan sebagai akhlak yang baik ketika kamu berada dalam kondisi lapang. Sampai diuji akhlakmu itu ketika kamu dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang genting, susah. Apakah sama akhlakmu ataukah tidak? Maka ini perkara yang sangat penting. Untuk kita tanamkan dalam diri kita. Agar nantinya ketika membangun muamalah dengan sesama, benar-benar kita memiliki keistiqomahan dalam akhlak yang baik. Yang kedua, yang terkait dengan hubungan kita dengan Rabb kita, dengan Allah Jalla wa'as, maka di antara pokok-pokok akhlak yang harus kita perhatikan antara diri kita bersama Allah, maka yang harus kita ketahui bahwasannya hak Allah atas kita itu adalah seagung-agung dan sebesar-besar hak secara mutlak. Maka beretika bersama Allah, berakhlak bersama Allah itu adalah sewajib-wajib kewajiban. Karena Allah adalah Sang Khalik. Sang Khalik yang tiada sekutu baginya. Adapun selainnya adalah makhluk, makhluk ciptaan Allah. Sehingga tentunya tidak sama haknya makhluk dengan haknya Sang Khalik. Maka yang harus tertanam dalam diri kita, hak Sang Khalik, hak Allah itu adalah sebesar-besar hak secara mutlak. Sehingga kewajiban untuk berakhlak baik bersama Allah itu merupakan sewajib-wajib kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Sehingga adab yang harus dijalankan seorang hamba bersama Sang Khalik itu enggak boleh disamakan dengan adab dia yang dia jalankan bersama makhluk. Sebagaimana Allah adalah Zat yang Maha Mencipta, yang tiada sekutu baginya, maka wajib pula untuk hamba itu mengesakan Allah dalam hal ibadah, dalam syukur, dalam adab, dalam akhlak baik. Maka di antara pokok-pokok akhlak baik yang harus ditunaikan seorang hamba bersama Rabbnya, bersama Allah, maka secara ringkas yang pertama adalah kita harus beriman dengan Allah dengan keimanan yang pasti, keimanan yang kuat. Kita harus mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam masalah uluhiyah, selain juga dalam masalah rububiyah. Allah Maha Esa dalam penciptaannya, dalam pengaturan alam semesta, pemberian rezeki, dalam hal menghidupkan dan mematikan makhluknya. Maka Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita berikan seluruh ragam-ragam ibadah itu hanya kepadanya. Kita juga harus mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita harus komit menjalankan amal ketaatan padanya dan juga dalam hal menjauhi segala bentuk kemaksiatan padanya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, itharu ta'atihi wa tajanubu maksiatihi. Ini adab yang harus dijalankan seorang hamba terhadap Rabbnya. Dia harus punya semangat agar Rabbnya itu tidak kehilangan dirinya ketika Allah perintahkan kita dalam hal kewajiban sholat. Jangan sampai Allah kehilangan kita, artinya kita enggak menunaikan kewajiban. Atau sebaliknya, jangan sampai Allah itu melihat kita di saat Allah melarang kita, artinya kita melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Dilihat, diketahui oleh Allah. Jangan sampai yang demikian itu. Baik ketika kita berada di tengah-tengah pandangan manusia atau ketika kita dalam kondisi sendirian. Fisirri wal alan. Baik ketika kita dalam keadaan lapang maupun ketika kita dalam keadaan susah. Harus kita samakan. Hal adanya sikap istiqomah di atas ketaatan dan upaya menjauhi segala bentuk kemaksiatan pada Allah. Yang berikutnya, harus tertanam dalam jiwa kita adanya pengagungan terhadap syiar-syiar Allah dan kehormatan-kehormatan Allah. Rasa tunduk kepada syariat Allah ini harus tertanam pada diri kita. Juga yang harus ada pada diri kita adalah sikap menghormati kitabnya dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus kita agungkan keduanya. Harus punya etika bersama keduanya, bersama Alkitab, bersama As-Sunnah As-Sahihah, dan harus taslim, berserah diri terhadap keputusan keduanya. Namun tentunya itu semua harus sesuai dengan apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh salafun salih. Enggak boleh ada sifat gulu berlebih-lebihan, yaitu ifrat, dan enggak boleh ada sifat yang sebaliknya itu tafrid, meremeh-remehkan dalam memahami kedua nas tersebut dan dalam mempraktekkan keduanya. Jangan sekedar dalih menjalankan sunnah kemudian guru dalam mempraktekkan sunnah. Misalnya sholat pakai sendal kan sunnah, langsung antum masuk masjid Jami sana langsung pakai sandal. Ini ekstrim guru dalam apa mempraktekkan sunnah. Bukan demikian, nggak boleh ada sikap guru ekstrim. Insya Allah kita cukup kan sampai di sini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.